Aksi Simpatik 55 adalah sebuah ekspresi sebagian umat Islam yang merasakan adanya dan terusiknya rasa keadilan mereka akibat tuntutan jaksa penuntut umum yang tidak memenuhi unsur yuridis secara jurisprudensi dan tidak memenuhi rasa keadilan umat Islam dalam kasus penodaan agama. Aksi Simpatik 55 bukanlah aksi menekan hakim yang mulia. Kami sebagai umat Islam hanya ingin menunjukkan sikap kami dan menghargai hakim yang terhormat dan hakim yang mulia agar independen secara nurani hukum dalam mengambil putusan hukum. Aksi Simpatik 55 adalah di mana muslimin dan muslimat seluruh Indonesia akan bermunajat bersama kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kekuatan kepada insan-insan hukum agar menegakkan keadilan seadil-adilnya di Republik Indonesia ini, terutama dalam urusan agama. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah gerakan agar eksistensi Majelis Ulama Indonesia, khususnya fatwa dan sikap keagamaannya, dihormati, khususnya oleh umat Islam, dan diperhatikan oleh pihak negara. Kepada muslimin dan muslimat peserta aksi Simpatik 55, kita punya 4 jargon: bersih, tertib, aman, damai. Setiap peserta diharapkan membawa bekalnya masing-masing, termasuk bekal ibadah, tentu dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih, dan mengantongi kantong plastik untuk menyimpan sendiri sampah-sampahnya. Itu sikap bersih yang harus kita pegang. Bersih lahir, bersih batin, dan bersih lingkungan. Tidak boleh ada sampah berserakan. Tidak boleh barang satu gelas plastik pun, tidak boleh bahkan selembar tisu dan selembar kertas pun berserakan di jalan. Agenda kita adalah sholat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal, lalu kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, delegasi akan menyampaikan aspirasinya ke Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabat seperjuangan dari luar kota, silakan cari tempat-tempat yang aman dan berkoordinasi dengan saudara-saudara muslim kita di Jakarta. Dan bekali diri dengan bekal yang secukupnya, bekal perut, bekal panas dan hujan, bekal kesehatan, jangan lupa obat-obatan pribadi. Yang kedua adalah tertib. Tertib di jalan, tertib di mana saja berada, dan tertib di dalam kendaraan. Ikuti semua aturan-aturan yang berlaku dan jangan pernah melanggar lalu lintas. Jangan mengganggu ketertiban umum. Semua harus kita jaga. Itu prinsip yang harus dipegang oleh peserta aksi Simpatik 55. Kemudian, aman. Jaga keamanan. Kita yang harus menjaga keamanan diri kita sendiri, khususnya buat kaum wanita. Ketika berjumpa sesama wanita, cepat bergabung dan cari tempat yang aman. Lalu memberikan rasa aman kepada yang lain, khususnya bagi para laki-laki. Berikan rasa aman kepada kaum wanita kita, kaum Hawa. Jangan sampai di antara mereka ada yang tersudutkan atau tersakiti. Jaga martabat saudara-saudara kita. Berikan rasa aman pada orang lain dan mulailah dari iman, dari dalam diri sendiri. Jangan mau terprovokasi. Kalau ada yang teriak-teriak sekalipun atas nama agama tapi tidak memberikan rasa aman, dia bukan seorang mukmin. Atas nama jihad tapi tidak memberikan rasa aman, dia bukan seorang mukmin. Mukmin sejati adalah orang yang memiliki keimanan dan memberikan rasa aman pada orang lain. Dan yang penting juga adalah damai. Aksi Simpatik adalah aksi damai. Hati harus damai, pikiran juga damai. Kepada yang lain juga kita harus damai. Kata-kata kita tidak boleh kotor. Pesan-pesan damai. Karena tujuan kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan kekuatan dan keadilannya kepada bangsa ini, sehingga terciptalah bangsa kita yang bersih, yang tertib, yang aman, yang damai dari aksi simpatik kita. Kami undang kepada muslimin dan muslimat untuk mengikuti aksi simpatik 55 bersama para tokoh dan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.